آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan kepada kita kebenaran itu benar, dan Allah membimbing kita mengikutinya, mengamalkannya, dan kita bersyukur Allah telah menunjukkan kebatilan itu batil, dan Allah telah menganugerahkan kita kemudahan untuk menjauhinya. Yani kita bersyukur Allah telah menunjukkan kebenaran Islam kepada kita, dan kita pun dibimbing memeluknya, mengikutinya. Dan kita bersyukur Allah Ta'ala menunjukkan pada kita sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menunjukkan kebatilan, kebid'ahan, kesyirikan itu kita mengenalinya, dan Allah membimbing kita untuk menjauhinya. Sungguh ini semua adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa kepada Allah selalu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami kebenaran itu benar, anugerahkanlah kepada kami agar kami mampu mengikutinya, dan tunjukkan pada kami kebatilan itu batil, agar dan berilah kami kemampuan agar kami bisa menjauhinya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan itu adalah karena hidayah taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadar, seperti nikmat yang lain, Allah bisa mendatangkan nikmat dunia, Allah bisa menghilangkan nikmat tersebut dari kita. Begitu pula nikmat hidayah ini, Allah memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki sehingga ia mengikuti petunjuknya, dan Allah pun bisa mencabut hidayah. Hanya satu contoh buat kita, betapa banyak contoh-contoh bagi kita orang-orang yang dulunya berada di atas kebenaran namun kemudian mereka berubah. Hadirin, karena Allah Ta'ala mencabut nikmat hidayah taufiknya, wal'iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut hidayah taufik dari diri kita sehingga kita mengingkari kebenaran yang dulunya telah kita mengenalnya, kebenaran yang dulunya kita mengikutinya, lalu kita pun meninggalkannya. Hadirin, sadarlah, tercabutnya hidayah taufik ini tentu ada prosesnya, yakni di saat seorang dia tidak lagi bersemangat menjaga, mempertahankan nikmat tersebut, maka Allah akan mencabut nikmatnya. Kita dulu tidak mengenal sunnah, kemudian Allah kenalkan kita dengan sunnah, Allah berikan kita hidayah dan kita mengikutinya. Namun ketika muncul fitnah, kita mundur dari sunnah, mengikuti hawa kita sendiri, menjauh dari bimbingan. Maka yang seperti ini bahaya. Karena hadirin, seperti nikmat yang lain, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat duniawi, jangan jauh-jauh. HP yang kita pakai hari-hari itu juga bagian dari salah satu nikmat Allah. Ketika kita mampu membeli, begitu besar perhatian kita dengan barang yang satu itu. Baterainya lobet, segeranya dicas. Pulsanya habis, segera diisi. Subhanallah, dikasih casing yang bagus, dikasih lagi pelapis, dikasih lagi kantong, dijaga, subhanallah. Supaya apa? Tetap bagus keadaannya. Namun kadang kita lupa, justru nikmat yang lebih besar dari seluruh nikmat yang ada di dunia ini, yakni nikmat hidayah taufik minallah, kita tidak semangat menjaganya. Buktinya, kita tidak semangat menuntut ilmu, mengkaji ilmu syar'i, dan kita tidak semangat mempertahankannya dengan bersabar dan terus bersungguh-sungguh untuk belajar dan belajar ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Padahal Allah dengan kita bersungguh-sungguh menjaga nikmat ini, Allah sudah janji, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh ia berjalan di atas jalan kami, kata Allah, Allah akan bimbing dia jalan-jalan Allah, yakni kebenaran demi kebenaran akan Allah bimbing dia. Namun hadirin, kalau dia sendiri ternyata malas, tidak semangat menjaga nikmat hidayah ini, ya, apalagi di saat di ujung kebimbangan, bingung dengan adanya fitnah, ini yang mana yang kita ikuti? Apakah ini? Apakah yang saya yang ini? Dalam keadaan seperti itu, dia simpulkan dengan pemikirannya, perasaannya sendiri, ah saya ikut ini saja. Sehingga hadirin, ini lebih berbahaya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, yang menjadi sebab terbesar tercabutnya nikmat hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sendiri telah menyimpang dari jalan yang Allah gariskan. Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelewengkan dia dari jalannya. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Dalam ayat juga Allah katakan, Allah tidak akan membimbing kembali, tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Sudah Allah tunjukkan kepada kebenaran, kemudian ia pelan-pelan meninggalkannya. Terpleset dan terjatuh ia pada kesesatan akhirnya. Ini adalah ukubah, bencana besar yang Allah timpakan kepada hati seorang hamba. Setelah ia mendapat petunjuk, ia menyeleweng dari petunjuk, wal'iyadzubillah. Dan Allah katakan, fama ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali adalah ad-dhalal, kesesatan. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, jagalah petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita. Bersihkan hati kita dari penyakit kibir, sombong, ujub, dan yang lainnya. Karena sungguh barang ini yang akan menghalangi seorang dari petunjuk. Seperti Allah sebutkan sifat orang-orang munafik yang tertutup dari petunjuk Allah hatinya, disebabkan karena penyakit yang ada padanya. fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di hati mereka sudah ada penyakit memang, lalu Allah menambahkan penyakitnya sehingga tiada iman pada mereka. Padahal orang-orang munafik mereka hidup semasa sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka menjamani turunnya wahyu dan melihat bagaimana disampaikan itu wahyu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa kejahatan akan melahirkan kejahatan sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana cara kita mempertahankan petunjuk Allah, hidayah taufik yang Allah berikan pada kita? Hadirin, segeralah kita kembali pada petunjuk Allah, pada taufik Allah, dengan sikap tawadu. Karena dengan sikap tawadu ini kita lapang dada menerima kebenaran, dan kita menghargai sesama saudara kita sehingga kita bisa menerima nasihat, dan kita mengakui diri kita pun tidak sempurna karena kita bukan malaikat yang Allah ciptakan tidak bermaksiat, tapi diciptakan untuk taat. Beda halnya dengan kita manusia. Karena hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus siap terima nasihat dari guru-guru kita, dari saudara-saudara kita. Dan hadirinya dimuliakan Allah, itu nasihat kebenaran yang harus mengikat kita. Dan kalau datang nasihat dari yang di atas kita, kita terima, atau mungkin yang sepadan dengan kita, tetap kita terima. Bahkan kalaupun datang dari orang yang di bawah kita, terima. Karena sungguh nasihat itu termasuk bagian daripada rahmat Allah buat kita tentunya. Masih ada orang yang menasihati diri kita. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan padaku agar kalian semua bersifat tawadu, agar kalian bersikap tawadu, sehingga tidak ada seorang di antara kalian yang menyombongkan dirinya atas yang lainnya, yang meremehkan dirinya atau saudaranya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak dia berbuat melampaui batas seorang pada yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sikap ini ada pada diri-diri kita ahlus sunnah, atau kalau ahlus sunnah kembali pada bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sungguh akan ringan fitnah kita rasa di tengah-tengah ahlus sunnah. Namun kalau muncul padanya penyakit kebalikan daripada tawadu, yaitu al-kibr, kesombongan, maka sungguh akan memperparah fitnah yang ada. Sebab dia tidak mau dengar nasihat, tidak mau terima nasihat, kecuali yang cocok dengan hawanya. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada kita bahwa apa yang beliau sampaikan bukan dari diri pribadi beliau, namun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan innallaha auha ilayya, sungguh Allah taala mewahyukan padaku. Dan beliau sampaikan apa yang diwahyukan Allah itu agar kalian saling tawadhu, yakni ikhwa barakallahu fikum, kita menerima kebenaran, menghormati saudara, ya, karena bisa jadi kita ada kesalahan sehingga ketika saudara kita memberi nasihat, entah dia lebih tua sepadan atau di bawah kita, kita pun lapang dada menerima. Tidak kita sombong, yakni apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Tidak kita menolak kebenaran, meremehkan manusia, tidak begitu. Sebab sikap kibir ini, ketika dia menolak kebenaran, meremehkan manusia, akan muncul darinya yaitu al-baghi, perbuatan melampaui batas. Muncullah akhirnya kezaliman. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, meremehkan saudaranya. Ikhwah fillah barakallahu fikum, kemudian beliau juga menyampaikan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Yang artinya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta seseorang sebab dia sedekah. Tidak akan kurang harta kita dengan sedekah. Dan tidaklah Allah menambahkan hamba yang memberi maaf kepada saudaranya, melainkan Allah akan muliakan dia. Dan tidaklah seorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga ighfirullah barakallahu fikum, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, faman arafa haqiqata nafsihi arafa anna man ba'u syarr, barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, siapa yang mengenal dirinya sendiri atau hakikat dirinya, maka dia akan menyadari, dia akan mengerti bahwa dirinya lah sumber segala keburukan. Adapun kalau ada pada dirinya kebaikan, itu adalah fadlum minallah, karunia dan rahmat dari Allah, bukan dari dia sendiri. Sadarlah ikhwah barakallahu fikum, kalau kita mengenali diri kita sejatinya, maka sumber keburukan adalah itulah diri kita. Karena Allah katakan, anna nafsa na'am la amaratun bisu, jiwa manusia ini cenderung menyuruh kepada perkara-perkara yang jelek. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Maka jangan sekali-kali kita mentazkiyah diri, merasa pintar, merasa ngerti, merasa segalanya, di atas segalanya, di atas yang lainnya. Apalagi kalau dengar pujian, semakin tinggi merasa dirinya. Sungguh yang demikian tidak dicontohkan salafunas salih. Begitupun Rasulullah SAW melarang Kita ini bangga dengan pujian, bahkan kalau mendengar orang memujinya, beliau perintahkan taburkan debu di mukanya. Karena betapa ngeri fitnah pujian bagi diri-diri kita ini. Sehingga para salafus salih, ketika dengar pujian dari seseorang, dia berlindung kepada Allah. Allahumma la tu'adzibni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau mengazabku dengan sebab ucapan mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Lihatlah doa mereka salafun salih. Tidak makan puji mereka. Justru takut dan berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau mengazab diriku sebab pujian mereka. Dan salah satu azab yang berat bagi seorang hamba, ketika Allah selewengkan dia di dunia sebab pujian yang didengarnya dari saudaranya. Ikhwa fila barakallahu fikum, ambillah pelajaran. Sadarilah bahwa sungguh apa yang diucapkan Imam Ibnu Qayyim mengingatkan pada kita, jiwa kita inilah sumber keburukan. Kalau ada kebaikan, jangan kita makan puji, jangan kita senang dipuji dan cari pujian. Sadarlah itu adalah fadlun wa rahmah minallah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, ini juga peringatan buat kita semua agar kita tidak ujub dalam kebaikan dan tidak merendahkan saudara kita. Beliau mengajarkan kita untuk tawadhu, karena kalau kita tidak menyadari bahwa sumber keburukan dari diri kita dan kita tidak memiliki kebaikan sekecil debu, kecuali ketika Allah memberikan karunia dan rahmat kepada kita, maka bila kita mampu melakukan satu kebaikan, pujilah Allah, jangan puji diri. Dan ingatkan saudara kita, jangan puji aku dengan kebaikan yang kulakukan, pujilah Allah. Ingat firman Allah Ta'ala, walaula fadlum minallah wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andaikan bukan karena karunia Allah, dan kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih dari kekurangan selamanya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang baik selamanya. Ingat hadirin, kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena kita cerdas, pintar, kuat, namun itu karunia Allah. Jangan menyebabkan kita ujub, kiber, sehingga hadirin meremehkan nasihat. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum, seperti yang melanda di zaman kita ini, adanya fitnah su'afiqah yang ini kita ngeri. Ya, begitu mudahnya orang meremehkan saudaranya, menganggap saudaranya orang tiada ilmu, dan mereka mengatakannya tanpa burhan, tanpa dalil, tanpa hujjah. Ikhwah fillah barakallahu fikum, koreksi diri-diri kita masing-masing. Ikhwah barakallahu fikum, kita ingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang agung ini, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita tidak mungkin akan mengerti Islam, mengerti iman, mengerti sunnah. Kita tidak mungkin akan mengerti tauhid, dan kita tidak mengerti bid'ah sehingga kita bisa terjerumus ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Dan ingat, yang membuat kita ini senang dengan Islam, senang dengan iman, itu juga Allah yang membimbingnya. Sadari betapa banyak orang yang Allah tidak berikan kepadanya nikmat ini, sehingga mereka benci dengan Islam, benci dengan iman, tidak mau menjadi mukmin, tidak mau menjadi muslim. Bahkan sampai ada orang-orang Islam itu sendiri, karena dia tidak mendapatkan nikmat taufik minallah, dia membenci ajaran Nabi. Allah sampaikan dalam firman-Nya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qara ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Ta'ala, dialah yang menjadikan cinta pada kalian terhadap iman, dan Allah menghiasi keimanan di hati-hati kalian, dan Allah lah yang menjadikan engkau benci kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Ingat hadirin, ini bimbingan Allah. Bukan karena kita pintar, kita cinta iman, kita benci maksiat. Banyak orang pintar senang maksiat, banyak orang pintar anti sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, malah senang membuat bid'ah. Nas'alul salamul afiyah. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita, sehingga hati-hati kita ini mencintai keimanan, dan Allah menjadikan hiasan yang indah di hati kita, sehingga muncul kecintaan yang besar dan kokoh dalam iman, sehingga kita pun benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, benci kesyirikan, benci kebid'ahan, benci kemaksiatan. Ini semua adalah bimbingan Allah. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum, ini semua adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba renungkan, di mana peran kita dalam kebaikan? Di mana peran diri-diri kita dalam kebaikan? Jangan kita menganggap bahwa kebaikan ini adalah saya, ini saya, ini saya. Wallahi ikhwa, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan mungkin melakukan biar kebaikan sekecil apapun kecuali itu karena pertolongan Allah. Maka jangan mengatakan ini saya, ini saya. Dan jangan kita memuji saudara kita berlebih sehingga menyebabkan dia terfitnah dengan pujian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempurnaan manusia itu ada pada dua perkara. Yang pertama adalah ma'rifatul haq minal batil, yaitu dia berilmu tentang kebenaran dan dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Kemudian yang kedua adalah isaru alaihi, yakni dia punya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Dia mengutamakan kebenaran dan punya kekuatan melaksanakan kebenaran tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa kamalul insan madaru ala asranil azimaini, kesempurnaan seorang manusia berporos pada dua pokok yang agung ini. Yang pertama adalah ia mengerti kebenaran Islam, ia mampu melaksanakannya. Itulah dua perkara. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, inilah bukti keunggulan ilmu mereka para sahabat radhiyallahu anhum, yang tidak bisa digapai oleh orang-orang yang sesudahnya. di mana mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengilmui al-haq, mengenal kebenaran secara rinci karena mereka dengar wahyu yang Allah turunkan, menyaksikan bagaimana praktiknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengilmui kebenaran secara rinci dan mereka mengamalkan juga secara rinci dan total. Begitupun mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengetahui kebatilan secara rinci dan mereka meninggalkan kebatilan secara total. Yang besar, yang kecil, semua mereka tinggalkan. Dan mereka tiada kompromi dengan kebatilan, sehingga mereka total meninggalkan kebatilan yang Allah larang mereka lakukan. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya dengan dua pokok yang agung ini, dengan dua kekuatan yang agung ini, yaitu Allah sebutkan wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq ulil aidi wal absar. Allah sampaikan dalam firman-Nya, dan ingatlah oleh kalian tentang hamba-Ku, hamba kami, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ishaq alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dia orang mempunyai dua kekuatan besar, dua pokok yang besar dia miliki. Yang pertama ulil aidi, dan yang kedua al absar. Hadirin, ulil aidi dimaksud di sini adalah al quwwatu fi tanfidil haq, punya kekuatan dalam merealisasikan kebenaran, punya kekuatan dalam mengamalkan, melaksanakan, menegakkan kebenaran. Wal absar, yakni dia memiliki basirah, quwwatul ilmil haq, kekuatan ilmu tentang kebenaran. Lihat kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau dalam mengenal kebenaran dan bagaimana beliau kokoh di atas kebenaran, sehingga biar seorang diri menghadapi negeri yang begitu rusak, Namrud raja yang begitu rusak dan kafir, Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah bimbing, diberinya kekuatan hujjah yang mengalahkan argumen-argumen mereka dan membantah alasan mereka, para penyembah berhala. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam punya kekuatan tegak menegakkan kebenaran, sehingga biarpun menghadapi ujian berat, dibakar dengan api, tidak pernah mundur dari kebenaran dan tetap tegar. Biar seorang diri, biarpun datang malaikat menawarkan jasa, membantu dengan utusan Allah, dengan izin Allah ingin menolongnya, dia tolak. Kembali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadarlah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa diri kita ini tidak ada kebaikannya kecuali ketika Allah memberi kemampuan, rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan kebenaran. Pujilah Allah, jangan puji diri. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa pagi petang kita baca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, al-haq, kebenaran akan terus berjalan sebagaimana ya yang Allah kehendaki. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, begitupun orang-orang yang berjalan di atas al-haq ini, akan tetap ada selalu dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang membawa kebenaran ini, jangan lupa hiasilah dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, supaya kita bisa membawa kebenaran akan semakin indah, dan orang pun akan senang dan cinta pada kebenaran, tidak fobi, tidak kemudian antipati, karena sebab akhlak kita yang tidak terpuji, karena kejelekan diri-diri kita ini. Maka ikhwan barakallahu fikum, kita ahlus sunnah hendaknya perhatikan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kalian bikin orang senang, senang dengan kebenaran, senang dengan sunnah, dan jangan kalian bikin mereka lari karena sebab kejelekan akhlak kalian, kejelekan ucapan-ucapan kalian, ucapan-ucapan kita, perilaku kita. Jangan sampai membuat orang lari dari kebenaran dan bikin mereka mudah, jangan dipersulit. Hadirin yang dimuliakan Allah, terapkanlah kebenaran selalu bersama kita. Jadikan diri kita selalu bersama kebenaran. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, dan suruh dakwah bitamayyuz, ya, kita harus menolong dakwah ini dengan tampil benar dan jelas di atas kebenaran, sehingga kita harus banyak belajar tentang kebenaran, dan kita harus menyesuaikan diri-diri kita dengan kebenaran. Sehingga hadirin, kalau sama-sama kita inginkan kebenaran dan berusaha menjadikan diri-diri kita terikat dengan kebenaran, dengannya akan menjadi jamaah, akan menjadi ukhuwah. Bukan yang semula ukhuwah pecah, tapi justru kalau benar-benar kita menginginkan kebenaran, pasti yang semula akan berpecah, akan menjadi ukhuwah. Bukan yang semula ukhuwah menjadi pecah-pecah, pasti ada sesuatu padanya yang membuat pecahnya hati. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, bersama waktu insyaallah para ulama membimbing kita, dan kita sudah mulai titik terang dari fitnah-fitnah yang berjalan. Masya Allah, Allah telah memberikan ya cahaya terang, mudah-mudahan kita bisa selamat dari fitnah demi fitnah. Kita syukuri ketika dulu fitnah mengguncang, fitnah sururiyah, kita alhamdulillah diselamatkan dari fitnah sururiyah. Begitupun fitnah berikutnya hajuriyah, kita alhamdulillah selamatkannya. Begitupun fitnah yang berikut dan berikutnya, semoga Allah pun tetap menyelamatkan kita. Karena ikhwan barakallahu fikum, kita harapkan kebenaranlah yang selalu Allah bimbing untuk kita, dan kita dimudahkan mengikutinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Demikian mungkin nasihat yang kami sampaikan malam ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan memberikan manfaat bagi kita dengannya. Kebenaran hanya datang dari Allah Ta'ala, dan kekeliruan kami sendiri bertobat kepada Allah dan berlindung dari syaitan. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.